Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di sini maka alangkah lebih tepat kalau bukan menafikan secara umum, lebih tepat kalau wala nukaffiru ahadan min ahlil kiblati bikulli dhanbin wala nukhrijuhu anil islami bikulli amalin. Mengapa demikian? Supaya tidak disalahpahami. Walaupun hakikatnya barang siapa yang memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bin ini nakirah fisiyah apa? Nafi yufidul umum semua dosa. Demikian juga amalin nakirah fisiyah nafi yufidul umum. Namun hakikatnya yang beliau maksudkan adalah semua dosa yang tarafnya masih dosa maksiat, kufrun duna kufrin. Bukan semua dosa dalam artian secara mutlak dosa apa saja. Karena dosa kan ada dua. Yang dosa merupakan kekafiran, kufur akbar dan kufur asghar atau kufrun duna kufrin. Di sana ada dosa yang diperbuat oleh ahlul kiblat yang dengan sebab dosa tersebut dia keluar dari Islam, kafir, murtad, dan di sana ada dosa-dosa yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tidak dihukumi kafir keluar dari Islam. Demikian juga tatkala dikatakan tidaklah mengeluarkannya dengan dari Islam dengan sebab amal, maksudnya amal kemaksiatan, tidak boleh seseorang dia dihukumi keluar dari Islam gara-gara perbuatannya. Ini juga sama tadi ya. Itu maksudnya perbuatannya yang maksiat, yang kemaksiatannya masih di bawah kufur akbar. Yang dimaksud kufur akbar di sini itu semua dosa semua amal hamba baik yang merupakan amal i'tiqadi, amal jawarih maupun amal lisan yang menjadikan seseorang keluar dari Islam, itulah kufur akbar. Maka mencakup ya apa syirik dan kemunafikan akbar, nifak i'tiqadi dan syirik akbar. Adapun kufur asghar adalah dosa-dosa yang dinyatakan oleh syariat sebagai kekafiran, dosa kekafiran, namun tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Syariat menyebutnya sebagai kekafiran, tetapi sekaligus juga syariat menyebutnya pelakunya masih muslim, masih belum dikeluarkan dari Islam. Ini kufur asghar. Tercakup sama dengan ini atau semodal dengan nilai syirik asghar dan nifak amali atau nifak asghar. Syirik asghar dan nifak asghar atau nifak amali. Jadi ada istilah-istilah di dalam pemahaman masalah kufur, syirik dan nifak. Kufur terbagi dua, kufrun dan kufrun duna kufrin. Kufrun maksudnya untuk kufur akbar, kufrun duna kufi, kufrun duna kufrin untuk kufur asgar. Kemudian syirkun dan syirkun duna syirkin. Syirkun untuk syirik akbar, syirkun duna syirkin, syirik yang dibawa syirik, ini untuk syirik asghar. Kalau nifak, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi ini untuk kemunafikan yang pelakunya kafir mendahulukan Islam. Adapun nifak amali adalah seorang muslim yang mukmin yang memiliki sebagian alamat dari alamat orang-orang munafik, memiliki amalan dari amalan-amalan orang munafik, namun dia muslim, itu nifak amali. Kalau dia kafir dan menampilkan keislaman, nifak i'tiqadi. Maka sekali lagi saya sampaikan di sini, wala nukafiru ahadan min ahli kiblat, kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat, bidan bin maksudnya bimaksiatin duna kufrin, disebabkan karena maksiat yang kufur asghar yang masih dibawa kekafiran. Demikian juga wala nukhruju anil islami bi amalin amal maksiat duna kufrin. Beliau menamakan kaum muslimin sebagai ahlul kiblat, wala nukafiru ahadan min ahlil kiblat. Yang dimaksud ahlul kiblat adalah kaum muslimin. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala kiblatana wa kala dhabihatana fa huwa muslim." Barang siapa yang salat sebagaimana salat kita dan menghadap kiblat kita dan dia memakan sembelihan kita, maka dia adalah muslim. Maka setiap orang yang mengaku Islam kemudian dia menghadap kiblat, artinya sholat, dia mengaku Islam kemudian dia sholat, maka dia muslim walaupun dia termasuk ahlul ahwa atau ahlul ma'asi. Tentunya selama dia tidak membatalkan keislamannya dengan mendohirkan perbuatan syirik atau mendohirkan perbuatan kekafiran atau mendohirkan perbuatan kemunafikan. Kalau orang yang mau Islam kemudian sholat menghadap kiblat, sholat seperti sholat kita dan menghadap kiblat kita, tetapi dia melakukan kesyirikan, syirik akbar, atau melakukan kekafiran, kufur akbar, atau menampakkan kemunafikan, nifak i'tiqadinya ditampakkan, maka dia bukan muslim lagi. Maka yang di sini yang dimaksudkan, walaupun dia berbuat maksiat atau dia ulahwa, tapi tidak sampai menampakkan ketiga hal tersebut tadi, maka dia dihukumi muslim, tetap muslim dengan kemaksiatannya. Demikianlah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Maka orang mukmin yang berbuat maksiat dikatakan mereka mukminun bi imanihi wa fasiqun bi kabiratihi. Itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah terhadap orang mukmin yang berbuat maksiat, berbuat dosa besar. Maka mukminun bi imanihi, dia masih mukmin dengan imannya. Wa fasiqun bi kabiratihi, namun dia juga fasik, sebagai orang fasik dengan sebab dosa besarnya. Adapun paham yang menyelisih ahlu sunnah dalam hal ini yaitu murji'ah, maka murji'ah menyatakan la yadurru ad-dhanbun mal iman, jadi dosa itu tidak membahayakan iman sama sekali. Jadi murji'ah menyatakan la yadurru mal imani dhanbun liman amilahu, dosa tidak membahayakan iman bagi orang yang melakukannya, pelaku dosa, maka imannya tidak terpengaruh dengan dosanya. Sebagaimana kata mereka, la yang fa'u at-ta'ah ma'al kufri, ketaatan tidak bermanfaat bagi orang kafir. Mengkiaskan dengan ketaatan tidak bermanfaat bagi orang kafir, demikian juga dosa tidak membahayakan iman bagi orang mukmin. Ini paham murji'ah. Dan kita bisa dengan mudah memahami mengapa murji'ah berpaham demikian, karena pada usul i'tiqad mereka bahwasanya amal tidak termasuk dari iman. Karena amal tidak termasuk dari iman, maka iman tidak terpengaruh dengan sebab amal seorang, tidak bertambah dengan ketaatannya, dan juga tidak berkurang dengan kemaksiatannya. Itu paham murji'ah dalam hal ini. Berbeda murji'ah, berbeda khawarij. Kalau khawarij, maka bedanya dengan ahlu sunnah pada nafinya. Berarti kalau khawarij itu nukafiru ahadan min wanukafiru ahad wanukafiru min ahlil kiblati bidan bin, jadi mengkafirkan setiap ahlul kiblat dengan sebab dosa, khususnya dosa besar. Itu paham khawarij. Bahwasnya pelaku dosa besar itu kafir. Itu menurut paham khawarij. Yukafiru ahlul kiblah bikulitan bin, mengkafirkan ahli kiblat dengan sebab semua dosa, dari dosa-dosa besar. Walaupun di bawah kekafiran, walaupun di bawah dari, walaupun termasuk dosa kufrun duna kufrin atau sirkun duna sirkin. Dan demikianlah mereka khawarij mengeluarkan semua orang muslim dari status keislamannya dengan sebab amalan dosanya, ya, amalan dosa besarnya. Berbeda khawarij, berbeda mu'tazilah dalam hal penamaan. Kalau mu'tazilah, mereka menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu bukan muslim, bukan mukmin, tetapi juga bukan kafir. Muslim tidak, kafir pun tidak. Tapi manzilah baina manzilatain. Ada dalam posisi di antara dua posisi, yaitu di antara muslim dan kafir, nah di tengah-tengahnya. Maka kalau mati dikubur di apa, panggung, dan di kuburan muslim, kuburan kafir, maka ada mungkin kuburan tersendiri. Ini kuburan manzilah, baina manzilatain. Paham Mu'tazilah. Walaupun antara Khawarij dengan Mu'tazilah itu sama, sepakat dalam hal hukum akhirat terkait dengan pelaku dosa besar. Untuk hukum di dunia mereka berbeda pendapat, tapi untuk hukum di akhirat Mu'tazilah dengan Khawarij sepakat. Bahwasanya pelaku dosa besar adalah mukhaladun finnar, kekal di neraka. Maka Mu'tazilah dan Khawarij mengingkari tentang syafaat bagi ahlul kabair. Syafaat bagi pelaku dosa besar diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka tidak mengimani bahwasanya pelaku dosa besar akan bisa keluar dari api neraka dengan sebab syafaat. Oleh karena itu, dalam bab syafaat sudah saya jelaskan, mu'alif menyebutkan secara khusus tentang syafaat bagi pelaku dosa besar, karena itu yang diingkari oleh ahlul bid'ah. Dalam hal ini, Khawarij dan Mu'tazilah dan yang sependapat dengan mereka. Adapun syafaat-syafaat yang lainnya, maka secara umum ahlul bid'ah mengakuinya. Ikhwafidina sallallahu yakum. Kembali kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi dikatakan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar dengan sebab dosa besarnya. Namun tidak berarti bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah menafikan penamaan kufur terhadap dosa-dosa. Maka mana yang dikatakan oleh syariat sebagai kekafiran, maka Ahlussunnah pun menyatakannya sebagai kekafiran. Walaupun derajat kekafiran berbeda-beda, ada yang kufur akbar dan ada yang kufur asghar. Untuk membedakan apakah ini kufur akbar atau kufur asghar bisa dilihat dari bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pelaku yang berbuat kufur tersebut. Kalau pelaku perbuatan kufur tersebut itu tetap dikatakan sebagai saudara muslim, masih tetap diperlakukan sebagai seorang muslim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti itu kufur apa? Kufur asghar. Di antara dosa-dosa yang dinyatakan oleh syariat sebagai kekufuran tetapi pelakunya tidak dikafirkan, ada al-hukmu bighairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah. Allah nyatakan itu sebagai kekafiran dalam surat Al-Maidah ayat 44. Allah katakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan, maka mereka lah orang-orang kafir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahasanya yang dimaksudkan kufur di sini kufrun duna kufrin. Artinya kufur asghar, pelakunya tidak keluar dari Islam sehingga dia meyakini bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah itu boleh. Karena ketika itu dia menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram sesuatu yang diketahui secara daruri tentang keharamannya, kemudian dia meyakini halalnya, meyakini bolehnya. Maka ketika itu orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia kafir. Tetapi tidak setiap orang yang berhukum dengan setiap hukum Allah, dia kafir. Tatkala dilihat perbuatannya, maka itu kufrun duna kufrin. Tatkala dilihat i'tiqadnya, maka baru diketahui. Kalau ternyata i'tiqadnya membolehkan, maka dia kufur akbar. Tapi kalau i'tiqadnya tidak membolehkan, dan dia meyakini bahwasanya dengan perbuatannya tersebut, dengan berhukum dengan selain hukum Allah tersebut, dia merasa berdosa dan terancam azab Allah Ta'ala, dia yakin demikian, maka dia kufur asghar. Maka hati-hati dan waspada dari penyimpangan dalam memahami nas-nas syariat. Maka kembali kepada paham sahabat, itulah jalan keluar satu-satunya untuk terbebas dari bahaya penyimpangan. Contoh yang lainnya, perbuatan yang dikatakan oleh syariat sebagai kekafiran namun pelakunya masih muslim adalah membunuh seorang muslim. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim merupakan kefasikan, sedang membunuhnya itu merupakan kekafiran. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Bukhari Muslim juga, la tarji'u ba'di kuffaron yatribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian sepeninggal itu kembali berbuat kekafiran, yaitu sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan perbuatan membunuh saudaranya muslim sebagai kekafiran. Dan kita dapatkan dalam firman Allah SWT bahwasannya membunuh saudaranya muslim masih tetap dikatakan sebagai saudara muslim. Dia masih tetap dianggap muslim dengan dosa kufurnya tersebut. Dosa membunuhnya tersebut yang dikatakan sebagai kekafiran, namun pelakunya masih tetap dianggap muslim. Itu menunjukkan bahwasanya membunuh seorang muslim dosa besar yang kufrun duna kufrin, dan bukan dosa besar yang merupakan kufur akbar. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 9-10, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma fa'in bagat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa'in fa'at faslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwa faslihu bain akhwaikum. Jika ada dua kelompok kaum mukminin saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Dan apabila salah satunya itu membangkang terhadap yang lainnya, maka bunuhlah perangilah yang membangkang tersebut sehingga dia kembali kepada perintah Allah Ta'ala. Dan apabila mereka mau berdamai, maka apabila mereka mau kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan dengan penuh keadilan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang beradil. Sesungguhnya orang-orang mukminun itu yang saling berperang tersebut itu ikhwah, masih bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua, antara saudara kalian tersebut. Walaupun saling membunuh, mereka masih saudara, maka damaikanlah. Maka membunuh seorang mukmin walaupun dosa besar dan diancam ancaman neraka yang sangat lama, mangqatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Namun menunjukkan bahwasanya itu belum merupakan dosa kufur akbar. Dosa kekufuran iya, namun kufur asghar.